Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ulama bernama Imam Abu Dawud At-Tayalisi, beda dengan penulis kitab Sunan Abi Daud. Abu Daud At-Tayalisi jauh sebelum Imam Abu Daud. Dia lahir pada tahun 133 Hijrah dan meninggal tahun 204 Hijrah. Jadi tahun meninggalnya sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i meninggal 204, lahir 150. Jadi Imam Abu Daud At-Tayalisi jauh lebih tua, 133, meninggal 204. Dia menulis satu kitab berjudul Musnad, sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga menulis kitab Musnad. Makanya kita selalu mengkaji hadis yang kita ambil dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kenapa Abu Daud At-Tayalisi ini yang saya bahaskan di pembukaan kajian kita? Karena yang akan kita kaji ini hadis dalam kitab Musnad Abi Daud At-Tayalisi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Daud At-Tayalisi meninggal pada tahun 204 di kota Basrah, Irak. Dan beliau mengaku, katabtul hadis min alfi syaikhin, saya menulis hadis dari seribu syaikh, guru. Jadi guru dia selama dia belajar mengambil riwayat dari alfi syaikhin, seribu orang guru. Berapa hafalannya, maka dia termasuk di antara Hufaz Thiqah, di antara para penghafal hadis dan statusnya Thiqah, terpercaya. Kalaupun ada orang menyebut hafalan dia kacau, maka dibela oleh para ulama. Dia pernah disuruh meriwayatkan hadis sebanyak 100,000 hadisin wa akhta'a fi 70. Dia pernah meriwayatkan 100,000 hadis wa akhta'a fi 70, dan keliru pada 70. Kira-kira apakah mungkin kita menggelar orang banyak salah, kesalahannya hanya pada 70 hadis, padahal dia meriwayatkan 100,000 hadis. Oleh sebab itu kalau dikatakan, ah, dia banyak salah sampai 70. Kalau ada orang meriwayatkan 100, salahnya 70, barulah disebut banyak salah. 30 cuma yang benar. Yang lebih parah lagi meriwayatkan 100, salah 110. Dia cuma 70 dari 100,000, jadi dapat termaafkan. Itu pun dibandingkan dengan riwayat lain, maka tidak mungkin kekeliruannya itu fatal, karena bisa diperbaiki dengan mu'aradah atau muqaranah, studi komparatif dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Jadi kalau nanti bapak ibu mendengar Musnad Ahmad bin Hanbal. Ada yang lebih tua lagi, Musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengambil meriwayatkan hadis dari Imam Abi Dawud At-Tayalisi. Mana yang lebih tua? Tua Abu Dawud At-Tayalisi. Karena Imam Abu Dawud At-Tayalisi meninggal 204, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241. Jauh, 204, 241. Amat sangat jauh perbandingan, 37 tahun. Inilah seorang ulama besar bernama Imam Abu Dawud At-Tayalisi. Adapun susunan kitab, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah, itu susunannya menurut susunan bab-bab fiqih. Kitab salat, kitab zakat, kitab shaum, kitab haj, kitabul jihad. Sedangkan susunan kitab musnad, kalau disebut musnad, itu susunannya bukan berdasarkan bab-bab fiqih, tapi disusun berdasarkan nama-nama periwayat. Abu Bakar Siddiq, riwayat. Umar ibn al-Khattab, riwayat. Utsman ibn Affan, riwayat. Jadi kalau mau tahu, ada jamaah bertanya ke saya, Pak Ustaz, saya belum menemukan hadis riwayat Abu Bakar Siddiq. Cara mencarinya, jangan dicari di Sahih Muslim, jangan dicari di Sunan Tirmizi. Kalau tidak faham mencari babnya, payah. Tapi kalau mau mencari hadis-hadis tentang salat, carilah di kitab Sahih dan kitab Sunan. Tapi kalau mau mencari orang ini apa saja riwayatnya, carilah di kitab Musnad. Jadi para ulama dulu sudah menyusun hadis ini dengan susunan yang sistematis. Makanya metodologi karya ilmiah tertua di dunia ini adalah metodologi karya ilmiah para ahli hadis. Mereka sudah menulis dengan kriteria dan syarat-syarat yang sangat selektif untuk menyusun kitab-kitab hadis. Sekarang kalau bapak diminta presentasi makalah, entah itu masalah agama atau masalah umum, masalah pertanian, yang populer di Riau saat ini presentasi masalah asap. Wa ma adraka ma asap. Tahukah kamu asap itu apa? Maka bapak tulislah asap menurut etimologi, terminologi, sejarah asap, bagaimana muncul asap, bagaimana mengatasi asap, bagaimana ini beberapa orang yang mati kena asap. Dibahaslah. Lalu bapak mengutip pendapat orang barat, asap, definisi asap, di bawahnya dikutipnya pendapat Profesor Anu dari Amerika. Itu makalah diterima. Makalah diterima karena menurut metodologi penulisan karya ilmiah sudah cukup syarat. Yang penting ada footnote di bawah. Foot kaki, not catatan, catatan kaki. Menurut metodologi karya ilmiah zaman sekarang diakui, tapi dalam ilmu hadis enggak. Karena dalam ilmu hadis si murid mesti berjumpa sama guru. Kalau bapak menulis ditanya oleh audiens yang mendengar, bapak dalam catatan footnote nomor 1 mengutip dari kitab si Anu penulis tentang asap dari Amerika, bapak ketemu sama dia? Tidak. Lalu dari mana dapat ini? Saya baca bukunya. Selesai, tak masalah. Tapi dalam ilmu hadis, hadis itu baru sahih kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kalau putus, hadisnya dhaif. Yang kedua, periwayatnya mesti adil, menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, dan menjaga muru'ah, marwah, kata orang Melayu. Yang ketiga, periwayat itu mesti dhabit, memiliki hafalan yang kuat. Yang keempat, tidak mengandung syadz. Makna syadz, mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu, bertentangan riwayat dia dengan periwayat yang lebih thiqah. Tak boleh, mesti sama. Yang kelima, tidak ada illat di dalamnya. Illat sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Sebab yang kecil, samar, sepele, remeh temeh, tapi dapat merusak kesahihan hadis. Ini perlu diungkapkan sekarang, karena banyak yang ingkar hadis, tak mau pakai hadis. Kamu kenapa tak pakai hadis? Ah, hadis itu riwayat saja. Saya cukup pakai Quran. Saya cukup pakai Quran. Ini jangan bapak ibu angkat ungkapan orang seperti ini sepele. Kalau ada nanti tetangga, sahabat, kawan sekantor yang mengeluarkan statement seperti ini, saya cukup pakai Quran, tak mau pakai hadis, ini orang kafir. Kafir. Kenapa? Dengan ungkapannya yang singkat, saya cukup pakai Quran, dengan itu dia tidak sholat. Karena gerakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu ada dalam hadis. Maka dapat dipastikan orang ingkar hadis itu sholatnya eling saja, pejam mata cukup. Dan aliran-aliran begini populer, disenangi orang. Apalagi zaman sekarang orang sibuk, malas ibadah, setan banyak. Maka komplitlah. Maka kita tidak hanya mengkaji hadis, tapi kita juga mengkaji ulumul hadis. Adapun hadisnya, maka diriwayatkan dari sahabat Nabi yang pernah menjadi pelayan Nabi. Khadimtun Nabiya 10 sinin. Aku pernah menjadi pelayan Nabi 10 tahun lamanya. Dialah Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Az-zulmu, zalim itu salas, ada tiga. Zalim itu ada tiga," kata dia. Kezaliman ada tiga. Zalim selalu diartikan aniaya. Az-zulmu salasatu. Zalim itu ada tiga. Yang pertama, fa-zulmun la yatrukuhullah. Yang kedua, zulmun yughfar. Yang ketiga, la yughfar. Ada kezaliman yang tidak ditinggalkan Allah, tak dibiarkan Allah. Yang kedua, kezaliman yang diampuni Allah. Yang ketiga, kezaliman yang tidak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga itu sajalah dia. Zalim itu apa? Selalu zalim itu diartikan aniaya. Seorang penguasa yang zalim, artinya penguasa yang aniaya, yang sesuka hatinya menyakiti orang. Kamu jangan menzalimi saya. Pernah bapak mendengar ucapan begitu? Kamu jangan zalimi saya. Janganlah kita menzalimi karyawan-karyawan kita, anak-anak kita. Zalim itu identik dengan aniaya. Lalu apa hubungannya di sini? Zalim ada tiga. Kenapa disebut dia aniaya? Kalau dilihat kamus Arab, zalim diambil dari kata az-zulmu, artinya gelap. Kenapa zalim itu disebut gelap? Ada tiga alasan. Yang pertama, karena zalim itu berasal dari hati yang gelap, maka disebutlah dia perbuatan itu gelap, karena berasal dari hati yang gelap. Orang kalau hatinya gelap, tak bisa dia membedakan mana kawan, mana lawan, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Diambilnya harta titik puluh keringat orang lain, saat itu dia sedang zalim. Yang kedua, makna zalim itu nanti di akhirat dia akan menjadi kegelapan. Sesuai dengan hadis Nabi, ittaqu zulma, takutlah kamu kepada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena zalim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ada saudara-saudara kita yang di dunia ini diuji dengan kegelapan, dicabut Allah pandangan matanya, tapi justru itu membuatnya menjadi mulia, karena dia tidak menengok yang haram-haram, dan dia malah hafal Quran. Yang diambil Allah pandangan cahaya matanya, malah hafal 30 juz. Yang matanya melek, juz 30 pun macet-macet. Jadi disangka kehinaan, padahal Allah sedang memuliakan dia. Dan di akhirat nanti dosa matanya bersih sebersih-bersihnya. zalim, disebut juga dengan aniaya. Atau bahkan ibu bapak pernah baca buku Penguasa yang Lalim. Kenapa dari zalim bisa jadi lalim? Gara-gara merubah za jadi l. Mohon maaf zahir dan batin, berubah jadi mohon maaf lahir batin. Dari mana pula lahir? Zahir, zahir batin. Zalim jadi penguasa yang lalim. Itu sebetulnya kesalahan, tapi sudah berlanjut-lanjut, akhirnya kita pun melanjutkan kesalahan. Kesalahan dalam kosakata Arab yang menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Maka zalim mengandung makna berasal dari hati yang gelap, dia menyebabkan kegelapan pada hari kiamat, dan zalim itu adalah bentuk penganiayaan. La tazlimu anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu. Ini ayat tak masuk akal. Mana ada orang menganiaya diri sendiri? Ada orang mengambil cambuk, dicambuknya orang lain. Mungkin ada orang mengambil pisau, dipotongnya orang lain. Bisa. Tapi ada orang menganiaya diri sendiri? Mana mungkin? Tapi dalam hukum Islam mungkin. Dia menganiaya orang lain, menyebabkan diri dia teraniaya di akhirat, maka seolah-olah dia berbuat zalim secara tidak langsung. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, Allah tidak berbuat zalim walaupun sebesar biji sawi. Kenapa Allah menafikan dirinya tidak berbuat zalim walaupun sebesar biji sawi? Karena ada orang menyangka Allah itu zalim. Allah zalim, tengoklah, yang berdosa dimasukkannya ke dalam neraka, yang berzina diazabnya, yang mencuri diazabnya, yang makan riba diazabnya. Kalau begitu Allah itu zalim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, Allah tidak zalim walaupun sebesar biji sawi. Lalu kenapa dia masuk neraka? Karena perbuatan dirinya sendiri. Oleh sebab itu makna zalim ini, janganlah kamu menzalimi diri kamu, jangan kamu berbuat dosa sehingga efek akibat dampak dari dosa itu engkau akan teraniaya di akhirat. Bukan karena Allah yang kejam, bukan karena malaikat menganiaya, tapi akibat dari perbuatan tanganmu sendiri. Maka jelaslah makna zalim itu. Nah, zalim itu dibagi tiga. Az-zulmu salasatun. Yang pertama, la yatrukuhullah. Yang kedua, yughfar. Yang ketiga, la yughfar. Apa itu yang pertama? Tapi penjelasannya kalau Bapak Ibu lihat teksnya, yang pertama tidak dibiarkan, yang kedua diampuni, yang ketiga tidak diampuni. Tapi dalam penjelasannya justru yang pertama dijelaskan yang nomor tiga. Tiga, dua, satu. Satu, dua, tiga. Tapi penjelasannya tiga, dua, satu. Diawali dari yang terakhir. Amma zulmul ladhi la yughfar. Adapun perbuatan zalim yang tidak diampuni Allah adalah fasyirku, syirik. La yaghfiruhullah, syirik itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amma zulmul ladzi la yughfar, adapun zalim yang tidak diampuni, fasyirku la yaghfiruhullah, syirik tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik itu disebut zalim? Buka surat Luqman dalam nasihat Luqman kepada anaknya. La tusyrik billah, janganlah engkau syirik kepada Allah. Kenapa begitu? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu perbuatan zalim yang paling besar. Lalu orang berpikir, kalau ada orang syirik mempersekutukan Allah, memangnya dia menganiaya? Kan tidak Pak Ustaz. Dia menyembah batu, dia menyembah berhala, dia menyembah setan. Mana dia menganiaya dirinya? Perbuatannya menyembah, mempersekutukan Allah itu menyebabkan dia menganiaya dirinya, karena dia akan masuk dalam api neraka. Bahkan bukan sekedar masuk, tapi dia menjadi bahan bakarnya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya dua, nas wal hijarah, nas manusia. Kenapa dia bisa menjadi bahan bakarnya api neraka? Karena dia syirik mempersekutukan Allah. Semua agama di dunia ini syirik. Sebutlah agama, semuanya syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Allah punya anak namanya Uzair, maka Allah berdua. Wa qalatin nasara al masih ibnullah. Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Ada Allah berdua. Syirik, pokoknya syirik itu pasti dua, pasti tiga. Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Tiga. Bisa masuk ke dalam monyet, Hanuman. Bisa masuk ke dalam gajah, Ganesha. Ada pula Dewi, Dewa-Dewi. Banyak Tuhan. Oleh sebab itu semuanya itu masuk gara-gara syirik. Maka syirik itu tak ada ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, katanya syirik tak ada ampunnya. Bukankah sahabat-sahabat Nabi itu juga dulu pernah syirik? Abu Bakar pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibti, Tawud, Naham. Bukankah Abu Dzar Al-Ghifari itu taubatnya gara-gara menyembah berhala? Abu Dzar Al-Ghifari, nama kampungnya Bani Ghifar. Di Bani Ghifar itu mereka punya Tuhan, nama Tuhannya Naham. Jadi lain kampung lain Tuhannya. Lata di sana, Uzza di sana, Jibti di sana, Tawud di sana, Naham di sana. Datanglah Abu Dzar membawa susu kambing untuk sajen. Jadi yang suka memberi sajen itu orang mempersekutukan Allah. Dibawanya lah susu kambing untuk patung namanya Naham. Hai patung Naham, ini aku bawa susu kambing. Lalu dia pun berdoalah di depan patung tadi. Selesai dia berdoa, habis berdoa dia mau pergi. Sebelum dia pergi datang anjing. Datang anjing tadi dibujilatnya susu sajen tadi. Habis susu kering, diangkatnya kakinya, dikencinginya patung Naham. Berpikirlah si Abu Dzar Al-Ghifari, setelah susunya habis, dia pula kena kencing. Kalau mengambil rezekinya saja bisa, menolak mudarat tak bisa. Sementara Tuhan itu kan fungsinya dua, menolak mudarat, mendatangkan manfaat. Ini manfaat kena ambil, mudarat tak tertolak. Masa dirinya sendiri tak bisa ditolaknya mudarat kencing anjing? Lalu bagaimana dia bisa menolong aku? Berpikir, katanya orang yang syirik itu tak ada taubatnya. Kenapa Naham yang disembah Abu Dzar justru diterima taubatnya? Bukankah sahabat Nabi itu juga dulu penyembah berhala? Apa makna tak ada taubat bagi penyembah berhala? Maksudnya kalau orang mati dalam keadaan mencuri, maka dia dihukum karena perbuatannya mencuri itu saja, maka dia akan terkena azab di akhirat. Tapi setelah itu dia tetap masuk surga. Kalau ada orang makan riba, maka selama riba di badannya itu masih ada, dibakarlah dia dalam api neraka. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, tempatnya api neraka, dibakar. Setelah bersih dia masuk surga. Itu bedanya sama orang syirik. Orang yang syirik tak masuk surga sama sekali. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Makanya kita jangan sampai wala tamutunna, jangan kamu mati illa melainkan wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Maka zalim yang paling tinggi, nomor satu, number one, level satu zalim adalah syirik. La yaghfiruhullah, maka dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita, saya husnuzan, bapak ibu insyaallah tak lagi masuk ke dalam syirik. Bahwa di masa lalu, ya, masa lalu siapa yang tak punya masa lalu, bergelimang dosa. Sedangkan datuk kita Adam alaihissalam aja punya masa lalu. La taqrabah hazihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Fa'azallahuma syaitan, digoda oleh syaitan. Fatakuna minazzalimin, nanti kalau kau dekati pohon ini kau jadi orang zalim ya Adam. Tapi dia digoda syaitan, akhirnya dia sadar, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Kenapa di awal doa itu disebut zalamna, kami sudah menzalimi? Karena Allah mengatakan sebelumnya, fatakuna minazzalimin, nanti kau jadi orang zalim. Dia mengaku, zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah mengampuni dosa dia. Adam putih bersih, at-taibu minadzambi kama la dzambalah, orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tak berdosa. Dulu saya pernah syirik Pak Ustaz, asal demam sikit ke dukun. Nomor telepon Ustaz tak ada di situ. Kalau diketik Ustaz ada. Tapi kalau duk langsung mah dukun 1, dukun 2, dukun 3. Banyak dicek. Nanti bapak pinjam HP, jangan pula gara-gara ini dipinjam HP kawan. Pinjam HP kau sebentar, ketiknya duk, dapat dukun 1. Sekarang tak ada. Kalau dicari di HP-nya tak ada situ dukun, tapi kalau dibuat situ spirit ada, penasehat spiritual. Banyak masih konsultasi. Siapa yang suka berkonsultasi sama dukun itu? Fir'aun. Ketika dia bermimpi ada anak kecil menarik mahkotanya, begitu bangun yang pertama dicarinya Fir'aun, waktu pagi itu bangun yang pertama dicarinya dukun untuk menanyakan mimpi tadi malam. Hai dukun, apa arti mimpiku tadi malam ada anak kecil menarik mahkotaku? Kata dukunnya, hati-hati Fir'aun, ada anak yang lahir sekitar istanamu ini dan dia nanti akan menarik kerajaanmu. Di mana lahir? Inilah tahun ini dia lahir. Lalu apa tindakan kita? Semua anak yang lahir tahun ini bunuh. Yudhabbihuna abna'ahum, anak laki-laki disembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan hidup. Itu kerja. Jadi kalau ada pemimpin yang berdukun, Fir'aun. Ini tak lama lagi kita akan mengangkat pemimpin bulan Desember. Kalau tetap nampak indikasi Fir'aun, jangan pilih. Ambil uangnya, jangan coblos Fir'aunnya. Gitu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka di zaman sekarang ini, ah Ustaz cerita dukun, ini kan zaman dulu, mana ada lagi sekarang? Ada. Salah seorang sahabat saya, entah serius entah iseng-iseng, mau mencalon jadi wali kota beberapa tahun yang lalu. Tersebarlah berita di koran dia mau jadi calon wali kota. Oh, ramai orang datang ke rumahnya mau minta mahar. Bukan mau mahar nikah lagi, bapak bayar saja maharnya, nanti hati pemilih itu bisa waktu di ruang itu mencoblos nama bapak. Ada 5 calon di situ, bisa nanti paku itu mau mencoblos ini, lari ke situ, terus mau mencoblos itu, lari ke situ, terus bayar dulu mahar DP-nya, nanti setelah terpilih baru. Tak 1-2 menawarkan. Ah, ini menunjukkan ini masih, dan mereka memantau siapa ini. Kalau tak percaya, tanyalah ke calon-calon itu. Apa maknanya? Dukun masih berseliweran, kata orang Jawa. Syirik. Dari mana dia bisa dapat kekuatan gaib itu? Dari setan. Apa beda setan dengan jin? Nama komunitasnya jin. Jin. Tapi ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat, jin muslim. Yang baik jin kafir. Jin kafir itulah setan. Jadi bukan ada makhluk lain, enggak. Makhluk ini cuma 2. Minal jinnati wan nas, hanya 2, jin, nas. Nah, jin ini terbagi 2. Yang baik jin muslim. Wah, ada jin muslim Pak Ustaz? Ada. Di mana dalilnya? Buka surat Al-Jin. Minnal muslimun wa minnal qasitun. Minna, kami ada yang muslim dan ada yang kafir. Yang muslim itu bagaimana sifatnya? Taharraw rasyada, mereka selalu mencari jalan yang lurus. Ketika jin muslim itu masuk Islam, kata Nabi, itu ada saudara kalian dari kalangan jin, mereka sudah masuk Islam. Nanti kalau mereka menampakkan diri datang ke rumah kalian selama 3 hari, terima dia sebagai tamu. Kalau dia muncul hari keempat, faktuluhu, bunuh dia. Itu setan. Nabi sudah kasih indikasi itu. Kenapa 3 hari? Boleh bertamu 3 hari ke rumah orang. Itu berlaku untuk jin dan manusia. Mana tahu pulang nanti datang jin. Akulah jin. Boleh, kau ku kasih bertamu 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin. Hari Selasa, ku bunuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencari taharraw rasyada. Mereka mencari jalan yang benar. Adapun yang jin kafir itu. Kanu li jahannama hatoba. Mereka menjadi bahan bakarnya api neraka. Kalau begitu api neraka itu bahan bakarnya 3. Waquduhan nas, manusia. Wal hijarah, batu. Maksudnya batu berhala, batu cincin enggak? Yang batu sendiri. Yang ketiga itu jin. Jin li jahannama hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Neraka itu kan api, Pak Ustaz. Neraka itu kan api. Sedangkan jin itu dari api. Khalaqtani min nar, aku dari api. Ini orang-orang liberal mulai ngejek-ngejek orang Islam. Jin itu kan api. Nanti masuk neraka api. Api ketemu api mana sakit? Api ketemu api, ya enggak sakit lah, kata dia. Nah, nanti kalau ada yang nantang-nantang bapak begitu, kata dia, api ketemu api tak sakit. Bapak dari tanah kan? Ya, kalau gitu ketemu tanah tak sakit? Tidak. Nah, ini tanah 1 ton. Timpakan 1 goni tanah ke kepalanya. Kalau tak mati dia entahlah. Oleh sebab itu api ketemu api ya sakit. Tingkat api neraka itu berapa kali lipat? Tingkat api dia level rendah. Maka api yang level rendah diazab dengan api level tinggi. Sakit juga. Dia merasakan azab. Maka dia pun masuk dalam api neraka. Maka setan ini menggoda manusia, menyesatkannya. Kepada perempuan dia datang dalam bentuk dimasukkan intan supaya cantik sampai tua, tak tua-tua. Ini masih banyak orang sekarang dimasukkanlah emas, dimasukkan ke dalam. Maka orang pun menengoknya cantik, pengasih segala macam, pelet. Untuk yang laki-laki pakai kekuatan, untuk yang susah dikasih pesugihan. Pergilah ke kawah-kawah di Pulau Jawa, pergi ke pohon rindang, pohon rimbun, untuk jadi orang kaya mendadak. Maka ini semua adalah kerja setan. Dan satu tokoh masyarakat pun ada yang tertipu, masuk dalam, masukkan 5 miliar bisa berubah menjadi 50 miliar. Nampak duit tuh Pak Ustadz bisa dipegang pakai tangan, ini duitnya. Tapi ternyata itu permainan. Saya herannya orang kalau sudah cerita dukun, rasional akalnya bisa hilang. Sarjana cerdas, dulu kuliah IP-nya 4, tapi kalau sudah cerita dukun bisa hilang kesadarannya. Heran kita, tapi memang itulah kerja setan. Kalau kita terkagum-kagum nengok kerja setan, setan itu pun kagum juga nengok kita. Kalian kok heran nengok aku? Ini memang udah SOP aku, kata setan. Ini sudah kerja aku nih, kata setan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, sampai kapanlah setan ini berhenti menggoda kita, Pak Ustaz? Sampai kita mati. Sampai di ruang ICU setan masih menggoda kita. Sampai gara-gara dia datang membawakan air, haus, mau sakratul maut tuh haus, mau air, kata setan. Mau? Kalau kau mau, maka jangan ucapkan syahadat. Oleh sebab itulah pada saat sakratul maut itu dibacakan Quran. Menjelang sakratul maut di tempat yang sulit itu dibacakan surat Yasin. Ah, ini bid'ah nih membacakan Yasin waktu sakratul maut. Buka tafsir Ibnu Katsir. Buka tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam mukaddimah surat Yasin. Ibnu Katsir itu ahli hadis. Sebagian ulama mengatakan Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir itu sampai pada tingkat mujtahid. Kalau dia mau berijtihad bisa, tapi dia orangnya tawadu rendah hati, dia masih mengikut mazhab Syafi'i. Ahli hadis, ahli tafsir, tafsir Al-Qur'anil Azim ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Saya anjurkan Bapak Ibu kalau tafsir, beli tafsir Ibnu Katsir, karena paling minim tak ada Israiliyatnya, bersih, dan dia ditulis seorang ahli hadis, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Buka dalam mukaddimah surat Yasin, dianjurkan membacakan surat Yasin pada orang yang sakaratul maut untuk memudahkannya. Pada setiap perkara, likulli amrin asirin, perkara yang sulit maka Allah berikan kemudahan. Di antara yang sulit, di antara perkara yang sulit adalah saat sakratul maut. Jangan sampai dibiarkan dia di ruang ICU sendirian, di ruang yang sepi, sunyi, tak ada orang, yang lalu lalang perawat itu saja. Lalu lewat, udahlah perawat tadi lewat, tak pakai jilbab, rambutnya bergerabang, roknya pendek. Setan berjalan dengan dia. Iya, kalau di rumah sakit Islam, jilbabnya panjang, pakai rok panjang, dia selalu baca ayat kursi, selalu pakai bismillah. Ini di rumah sakit kafir. Bayangkan, perawatnya kafir, di dindingnya pula terpajang palang salib. Anak menantu cucu di luar. Bukan mereka tuh di luar berdoa, main game online. Kita di dalam sendirian meregang nyawa, bayangkan. Maka saya selalu kalau mengunjungi, saya nasihatkan, ini jangan kosong. Ganti-gantian sip-sipan, anaknya, menantunya, cucunya. Ganti-gantian. Izin sama security, satu orang jadilah, duduk di samping, samping telinga sebelah kanan, bacakan, zikirkan Allah, la ilaha illallah, bacakan, tak berhenti baca surat Yasin. Apa? Supaya memudahkan dia. Kalau memang dia meninggal, cepatlah hendaknya dia meninggal. Jangan sakit hati, sakit hati ini. Sampai hati Pak Ustaz mendoakan bapak kami cepat mati, daripada dia lama tersiksa. Saya pun begitu juga. Kalau saya tersiksa lama sakit, apa Pak Ibu doakan, Ustaz ni kalau cepat matilah dia cepat. Tapi jangan kuat-kuat, tersinggung anak istri saya nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita terjerumus kepada syirik ini. Dan godaan syirik ini luar biasa. Berdoa bolak-balik tak sembuh. Minum herbal tak sembuh. Pergi ke dokter spesialis tak sembuh. Tiba-tiba datang dukun, hanya dengan diisapnya kulit itu sembuh. Diabetes bisa disedotnya Pak Ustaz, gula darah bisa disedotnya Pak Ustaz. Membekulah itu segala macam di kantong kemih, bisa disedotnya Pak Ustaz. Jin punya kerja, setan. Dia mau mengalihkan perhatian. Paling tidak seumur hidup pernah minta kepada setan. Waktu dibuka buku catatan amal, puasa penuh, solat penuh, itikaf penuh, permintaan kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, ada satu, pernah minta sekali sama setan. Pernah minta sekali sama setan. Ya Allah maafkanlah, ya Allah, sekali aja pun, masa setipis itu persahabatan kita dengan. Oh, pernah meminta kepada setan walaupun sekali. Masa lalu apa boleh buat, yang lalu-lalu tak dapat diulang. Taubat nasuha. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, mandi taubat, berwudu, tayamum, summa yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampuni dosanya. Mana tahu di masa yang lalu, saya ni Pak Ustaz bukan sekedar minta sama dukun, terus memang sayalah dukunnya. minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak tulis di video YouTube dari Yaman, orang tukang sihir taubat, sahir taib, tulis dia sin alif ha ra, sahir taib, taubat di tangan seorang ulama besar. Jadi ulama ini ditampilkan panel ulama dengan tukang sihir taubat. Gimana ceritanya kamu dulu bisa berkawan sama jin? Saya susah, tiba-tiba jin itu datang menawarkan, hai orang susah, maukah engkau aku tolong? Tentu orang susah ditolong, orang baik tak mau nolong. Ustaz tak pernah nawarkan pertolongan, asal bercerita sama ustaz, neraka, neraka, neraka. Tiba-tiba datang dia nolong, mau kau aku tolong? Ya, mau tolong. Syaratnya, ini pula kalau minta tolong sama jin ini, dalam kurung, syarat dan ketentuan berlaku. Sobek Al-Quran dari surat Al-Kahfi tengah, jadikan sendal, kau injak dia. Tidak perlu di depan orang banyak, di dalam kamar mandi. Sobek, bawa kamar mandi, injak. Sudah? Sudah. Setelah itu kau sobek lembarannya, jadikan untuk alat istinja. Setelah itu siapa saja yang sakit sembuh. Orang dibawa ke Ustaz Ruqyah, bolak balik lah Ustaz itu membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bukan sembuh, diludahinya Ustaz itu. Tapi begitu dibawa ke dia, baru disentilnya, sembuh. Ditunjuknya kening, sembuh. Orang pun yakinlah rupanya dia pakai jin. Kenapa jin itu patuh? Sesama jin. Jin ini mengobati jin ini. Jin kecil itu patuh karena induk jin mengobati jin. Disangka orang dia wali, rupanya wali setan. Dan dia berkawan dengan setan. Lalu sampai pada kaya. Kaya raya, duit banyak. Sampai akhirnya dia tobat. Kenapa? Kena batunya. Istrinya diperkosa jin itu. Rupanya jin itu tertarik juga sama bini orang. Anaknya dibunuh, jadi tumbal. Anak mati, istri pun diambil, akhirnya mati juga, akhirnya sadar. Jadi manusia ini berputar, berputar, berputar, berputar, berputar, sampai pada titik jemu, semu, sadar, balik ke pangkal jalan. Taubat nasuha, jin mengancam, kalau kau taubat, kau pun mati. Tapi ternyata orang yang sudah taubat nasuha tak takut mati. Kalau aku mati syahid. Akhirnya sakit perut berbulan-bulan. Setelah itu diberikan Allah kesembuhan, menjadi seorang yang alim. Alim dalam bidang masalah jin. Menceritakan bagaimana tips, trik-trik jin. Jadi sebelum dia mengobati orang di luar kamar, dia mesti menyembah jin itu dulu di kamarnya. Sembah jinnya datang dalam bentuk babi, dalam bentuk kepala anjing hitam. Pokoknya di luar dia tampilkan dirinya seperti tuan syekh besar, pakai jubah, pakai sorban, pakai tasbih, padahal sebenarnya penyembah setan. True story, kisah nyata di Yaman. Oleh sebab itu jangan tertipu dengan permainan jin. Bapak ibu ruqyah, pergi ruqyah sama ustaz yang pakai ayat-ayat, tak ada pakai jin-jin. Bagaimana kami membedakannya Pak Ustaz? Kadang casingnya ruqyah, signalnya setan. Bagaimana cara? Untuk di Pekanbaru ni ada, di Panam ada Ustaz John Pamil. Tak ada, pernah memberi tausiah ni. Okay, untuk di Ustaz Saiful. Ustaz Saiful dulu di rumah sakit Zainab. Ada Ustaz di rumah Masjid Ittihad Rumbai. Di solat isya di Rumbai, nanti di belakang, emperan belakang, pergi Ustaz Zafrullah, ikutlah ruqyah di sana. Itu tak pakai jin. Dari mana Ustaz tahu tak pakai jin? Mereka tak pakai jin, tak pernah pakai celana jin. Orang tak pakai jin, dia murni pakai ayat-ayat saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik di zaman kita ini sekarang pun, saya tak menyangka ini orang pakai jin. Pendidikan tinggi gaya intelektual, tapi kalau sudah diajak cerita jin, larut. Kalau cerita kaji, cerita hadis, apalagi cerita sodakoh, mulas perutnya. Ini ada masjid kita bantuan, oh tunggu sebentar sakit perut. Tapi kalau sudah cerita jin, tahan 2-3 jam. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali syirik. Yang pertama, fasyirku la yaghfiruhullah. Zalim yang pertama adalah syirik, tak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amma zulmul ladhi yughfar. Adapun perbuatan zalim, yang pertama tadi tidak diampuni, yang kedua diampuni, yang kedua ini diampuni. Apakah perbuatan zalim yang diampuni itu? Maka disebutkan adapun amma zulmul ladhi yughfar, fadhulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih. Perbuatan zalim antara seorang hamba dengan Rabb, dengan Allah, dosa kepada Allah. Bukan menyepelekan, jangan pula disepelekan. Jangan nanti menasehati anak-anak, kalau kau mau berdosa, jangan dosa sama orang, sama Allah ajalah. Sama Allah banyak-banyaklah, tak apa-apa. Oh jangan, bukan gitu. Tapi hadis ini mengisyaratkan dosa kepada Allah. Fima bainahu wa baina rabbi, antara dia dengan Rabbnya, dosa kepada Allah, bisa ditebus dengan istighfar. Mandi bersih, mandi taubat itu macam mandi wajib, basah semuanya. Niat mandi taubat, niatnya apa Ustaz? Niat saja dalam hati, saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Jangan kuat-kuat. Ini udahlah musafir numpang mandi di kamar mandi restoran, niatnya kuat-kuat. Sengaja aku niat mandi taubat. Keluar dari situ ditanya orang, taubat dari apa? Kata dia. Dalam hati saja cukup, mandi bersih, habis itu sholat sunat 2 rakaat, niat di dalam bisa di mulut, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Hadis sahih, Nabi tak ada menyebut sholat sunat taubat. Nanti kalau ada orang menantang, mana hadisnya Nabi menyebut sholat sunat taubat? Saya sudah ketik berapa kali sholat sunat taubat, tak ketemu. Hadisnya tak begitu bunyinya. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah. Minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Bapak yang bertaubat, ibunya ikut bertaubat, bagus. Adinda, siapa yang tak punya? Dulu kita ni penuh dosa, sekarang bertobat ke jalan Allah, Allah terima. Adinda, dulu kita ini orang-orang yang berdosa. Abang dulu Fir'aun, kau pula setan. Tapi sekarang kita sudah dapat hidayah, maka marilah kita ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, anak-anaknya pula ikut. Betapa kita menengok seorang mu'alab kafir masuk Islam. Bukan dia saja yang masuk Islam, istrinya ikut, anaknya 7, semuanya ikut. Itulah orang yang bisa menyelamatkan. Qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, ahli, ahli itu istri dan anak-anak, nara, dari api neraka. Itulah yang kita inginkan, bisa selamat semuanya. Tapi tentu tidaklah macam mengoleskan kapur sirih ke kunyit, begitu dioles langsung berubah. Dah, berproses. Aku belum bisalah pakai jilbab yang panjang itu mas, untuk sementara pakai jilbab setengah hati dulu. Ya tak apa-apa, agak sebulan nih jilbab pasrah tapi tak rela. Apa, nanti kau panjangkan itu enggak, tertutup leher, nanti bungkus. Berproses, tapi prosesnya berjalan, jangan proses tak berjalan. Jalan di tempat, ini tak baik. Berproses, dibawa ngaji, bawa pengajian. Ada bapaknya yang duluan dapat jalan, alhamdulillah. Ada ibunya dapat jalan, alhamdulillah. Diajak dia 2 kali, diajak 3 kali, tak juga mau, apa boleh, ultimatum. Adinda, kalau kau tak juga ikut jalan aku, apa boleh buat, nanti makmum ni ku tambah 1 lagi. Batang takut dia. Ah kalau begitu tobatlah aku bang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena tak ada guna kita hidup serumah sama binatang. Kasar cakap saya ni, tapi itu bukan bahasa Abdul Somad. Allah menyebut ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Masa iya mau tidur sama binatang, serumah sama binatang? Anak kita emaknya binatang. Ulaika kal an'am, seperti binatang. Aku ingin kau jadi manusia, adinda. Memangnya aku tak manusia? Kau sudah manusia, tapi setengah manusia. Manusia serigala, karena terlalu banyak nonton 7 manusia harimau. Maka kembalilah engkau ke jalan yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa nanti di dalam surga bersama-sama. Aku tak ingin aku saja yang masuk, kamu juga anak-anak. Walaupun di sana bidadari sudah menungguku 70 lebih, tapi kaulah lebih daripada bidadari. Oh, tersanjunglah dia, padahal dalam hati entah ya entah tidak. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mampu, tidak mesti menjadi ustaz kabir, syekh besar, tuan guru, profesor, doktor, LCMA, manusia biasa. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang. Jamaahnya tak banyak, cuma satu orang. Saya menyampaikan tausiah di kantor pertanahan Rokan Hulu hari Kamis pagi. Datang bapak-bapak, Pak Ustaz, saya mengajarkan tafsir Ibnu Katsir. Hebat bapak ini. Saya ini dosen tafsir, Pak Ustaz, mengajarkan tafsir Ibnu Katsir. Banyak jamaahnya, 3 orang, Pak. 3 orang. Istri saya 1, anak saya kadang-kadang 2,5. Kok bisa 2,5? Anak saya, istri saya dengar sambil masak. Ternyata dia habis sholat subuh, dibacakannya tafsir Ibnu Katsir. Anaknya dulu, dia baca aja. Istrinya sambil masak di dapur. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, makanya selalu pertanyaannya berkualitas. Dia kalau nanya, Pak Ustaz, dalam tafsir Ibnu Katsir juz sekian halaman sekian, saya heran. Rupanya saya dapat jawaban, dia membaca itu bingung. Nah, ditanyanya. Makanya pertanyaan jamaah itu berkualitas karena banyak baca. Ini enggak, dari Masjid Akramun Nas sampai ke Al-Falah yang ditanya kaki celana, tak berganti-ganti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, gara-gara itulah saya tulis 37 masalah populer. Tuntas, sudah kita bahas tentang masalah khilafiyah. Tapi jangan pula gara-gara ini takut bertanya. Ustaz ini menyindir ini bertanya. Tak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka level yang kedua ini diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dosa kepada Allah, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang pelaku dosa Bani Israel kepada alim dari ulama Bani Israel, aku sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan mengampuni aku? Kata pendetanya, Tuhan tak mengampuni engkau karena dosamu terlalu banyak. Kalau Tuhan tak mengampuni aku, maka engkaulah yang 100. Mati Ustaz Israel itu langsung. Dia penjahat. Allah mengampuni dosa. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama. Begitulah ulama-ulama yang masuk ke Nusantara ini dulu. Kenapa nenek moyang mereka datang dari Hadramaut? Hadramaut di Yaman sana. Mereka datang dari Gujarat, naik sampan, sampan layar, terombang-ambing 3 bulan setengah tahun sampai ke Samudra Pasai Aceh. Mereka datang membawakan agama ini dengan santun, lemah lembut. Itulah yang membuat nenek moyang kita tertarik dengan mereka. Mereka menikah dengan anak gadis nenek moyang kita, dan mereka pun masuk Islam, sampailah ke kita sekarang. Mereka datang dari Jazirah Arab langsung ke Kampar Kiri, meninggal di Kuntu Sheikh Burhanuddin 1000 tahun yang lalu. Apa kata Ustaz Alaidin Atori waktu kami berziarah ke makam Sheikh Burhanuddin? Kalaulah tak ada Sheikh Burhanuddin, kau bapak ibu, awak kau kini masih makan keluang. Itu kata beliau. Saya ingat betul tausiah beliau. Kalau tak datanglah saya Burhanuddin ke kampar kiri, kita ni masih makan keluang. Keluang itu kelelawar yang memakan. Nenek moyang kita makan segala yang terbang tu asal bisa dimakan. Keluang pun dimakan. Bayangkan. Datanglah ulama itu mengislamkan dengan lembut, maka kita pun menjadi Islam. Jadi kalau datang orang, saya ini berdosa Pak Ustaz, dosa saya sebanyak buih di lautan. Kalau dosamu sebanyak buih di lautan, maka ampunan Allah sebanyak pasir di pantai. Mana yang lebih banyak Pak Ustaz, antara buih di lautan dengan pasir di pantai? Hitung sendirilah. Intinya dosamu banyak, ampunan Allah lebih besar. Ilahi lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku pun tak kuat mau masuk neraka. Zunubi mislu a'dadir rimali, dosaku sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafiruz zambil 'azimi, tapi aku yakin engkau Maha Pengampun dosa. Andai semua manusia ini bertaubat, tak satu pun berdosa, maka Allah akan ciptakan makhluk yang baru untuk melakukan dosa supaya Allah memberikan ampunan kepadanya. Sampai begitu dalam hadis disebut. Artinya apa? Kita penuh silap dan salah, Allah memberikan ampunan, tapi bukan dengan kesengajaan. Adapun orang yang dengan penuh kesadaran, kesengajaan melakukan perbuatan dosa, maka itu perbuatan disebut dengan fasik. Orang yang fasik tak dikasih hidayah oleh Allah. Yudhillu bihi kathira, Allah memberikan hidayah kepada banyak. Wa yahdi bihi kathira, Allah memberikan hidayah banyak. Yang disesatkan pun banyak. Yang disesatkan itu siapa? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan itu orang yang fasik. Dosa yang tak diampuni level 1, dosa yang diampuni level 2, dosa yang ketiga, walladzi la yut wa ammal ladzi la yutrukuhu, adapun dosa yang tidak dibiarkan Allah. Walladzi la yutrukuhu, yang tak dibiarkan Allah Subhanahu wa taala, artinya tak bisa dimintakan ampunnya kepada Allah. Apa itu? Itulah dia. La yatruk wa amma alladhi la yutruk, adapun yang tak dibiarkan, faqassullah ba'dhum mim ba'd, dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia tak dibiarkan Allah Subhanahu wa taala. Dimintakan ampunnya kepada Allah tak bisa. Lalu ke mana dimintakan ampunnya? Dimintakan ampunnya kepada orang yang bersangkutan. Makanya berjumpa, mohon maaf zahir dan batin. Tak bisa. Banyak duit 30 juta pergi ke Makkah, sampai di pintu Ka'bah meraung menangis. Kata orang, Ka'bah tu batu, kenapa lembut? Rupanya tengkuk orang Afrika tu dipegang, salah pegang. Salah, saking kan khusyuknya. Makanya setelah dipegang baru nangis, jangan nangis duluan. Salah baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, ampunkan dosaku kepada tetanggaku ya Allah. Mana bisa minta ampun dosa ke tetangga bukan di pintu Ka'bah, datang ke rumahnya mohon maaf. Minta maaf apakah mesti di bulan Syawal? Minta maaf itu unlimited, tak terbatas waktu, kapan saja bisa. Kenapa orang banyak minta maaf di bulan Syawal? Kebetulan bulan Syawal itu hatinya lembut, lunak hatinya. Maka sebelum mengeras, ini sudah di pertengahan, ini sudah agak-agak keras nih. Cepat-cepatlah, cepat-cepat datang. Kebetulan dia sudah itikaf 9 malam, dilembutkan. Datang Ustaz Mustafa Umar melembutkannya pada malam 21, lembut. Datang Dr. Muharram Wardi Muhammad Saleh, lembut. Datang Dr. Saidul Amin, lembut. Sesudah lembut, datanglah Ustaz Abdul Somad. Udah lembut semua, dia tinggal pencet-pencet sikit aja. Udah lembut. Saat lembut itulah minta maaf. Maafkan aku atas segala dosaku yang lalu. Iyalah, aku pun begitu, diciumnya pipi kiri. Udah selesai. Tapi hutang tak lunas. Jangan pula anggap lunas. Apakah perlu disebutkan Pak Ustaz? Tak perlu. Aku mohon maaf kepada engkau, kubawa dulu istrimu 2 tahun yang lalu selingkuh 3 minggu. Oh, jangan, bawanya perang panjang ke belakang. Yang terkait dengan sempadan tanah bertetangga dekat rumah, dulu jahat, tak tahu halal haram, tak pernah menyembah, tak sadar mati, diam-diam digesernya pancang sempadan. Bayar, balikkan. Kalau tak dibalikkan, maka akan dililitkan 70 kali lipat nanti di akhirat. Sayutawakun, dililitkan di lehernya pada hari kiamat. Maka yang paling besar ni masalah tanah. Sejengkal, sejengkal qaida syibrin, sejengkal akan dililitkan 70 kali lipat ke leher, tak dapat ditebus dosa kepada manusia. Makanya dosa kepada Allah dibuat level 2. Level 3, dosa zalim kepada manusia dimintakanlah ampunnya. Memangnya Ustaz Abdul Somad sudah minta maaf? Ustaz pandai ceramah aja, Ustaz sudah minta maaf? Sudah. Kapan Ustaz minta maaf? Setiap selesai ceramah minta maaf. Makanya tengoklah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya begitu. Belum lagi, ini baru. Contoh aja. Ini ujung-ujung tuh, di ujung-ujung ceramah itu selalu minta maaf. Di kampus juga begitu. Adik-adik mahasiswa sekalian, ini kita pertemuan terakhir 16. Kita hari ini UAS. UAS itu artinya ujian akhir semester. Tapi banyak juga yang memplesetkan UAS ke Ustaz Abdul Somad. UAS itu artinya ujian akhir semester. Ini kita pertemuan terakhir. Mungkin selama 16 tatap muka ini cakap saya kasar, banyak kalian yang sakit hati, saya mohon maaf. Saya tak mau mencari kalian entah di mana. Ada yang datang dari Rokan Hilir, ada yang datang dari Pelalawan, dari Siak, Sri Indrapura. Belum tentu kita jumpa sesudah ini. Maka saya mohon maaf. Mahasiswa itu pun senyum-senyum. Ini nilai A nampaknya. Saya minta maaf, tapi nilai yang CC juga sesuai dengan ini. Karena tak bisa kita mintakan di dunia. Iya, kalau kita jumpa lagi sama dia. Kalau tidak, berjumpa Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Sulaiman, Daud, Zulkifli, Ayub. Kemana mau dicari? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar, di padang panjang aja payah jumpa, lagi di padang mahsyar. Di mana mau dicari? Maka di dunia inilah minta maaf. Makanya orang kalau pahamlah dia tentang konsep maaf dalam Islam, maka dia berjuang setengah mati untuk datang hanya sekedar untuk menghalalkan yang pernah termakan, yang pernah. Makanya jamaah kita yang sudah lembut hatinya, saya nih Pak Ustaz mau berangkat haji, tapi kata Ustaz-Ustaz berceramah segala yang ini minta dimaafkan. Saya pusing mau minta maaf nih. Kenapa Pak? Dosa saya banyak Pak Ustaz. Kenapa minta maaf? Sekarang tak jumpa orangnya, sudah meninggal dunia, rumahnya pun. Dosanya dulu waktu SMP, bahkan bakwan 3 bayar 1. Mana mau dimintakan? Sudah tak, mintakan. Tak jumpa juga, hitunglah berapa harga bakwan tahun 80. Dikalkulasikan menurut harga dolar sekarang 13.500. Maka bayarlah, serahkan ke fakir miskin, panti jompo, anak yatim, sesuai dengan harga sekarang. Niatnya bukan niat sodakoh, niat bayar hutang. Itulah cara. Setelah itu barulah bertaubat kepada Allah dan mintakan ampun. Bayangkan wajah tukang jual bakwan itu dulu. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu. Saya dulu sekolah, tukang bakwan itu ingat saya, tua. Alhamdulillah, saya tak pernah makan bakwan. Kawan-kawan itu selalulah ngajak, ayolah man, tak tahu dia. Tapi saya tak pernah. Waktu itu saya bukan takut kepada Allah. Terbayang saya tukang bakwan itu mak saya. Kalaulah ini mak saya, lalu saya makan. Jadi waktu itu belum ada lagi cerita tauhid, akidah, takut kepada Allah nanti hari kiamat, enggak. Selalu saya membayangkan bagaimana kalau ini mak saya, lalu jualannya ini saya makan, nanti anak dia di rumah kan ada sekolah kan, kasihan. Itulah yang buat saya selalu tiga bayar tiga. Tapi untuk ngambil langsung enggak. Kalau dikasih kawan mungkin ada satu dua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diri suci? La tuzakku anfusakum, jangan kamu sangka diri kamu suci, kotor. Bagaimana kalau pada pasal yang ketiga ini faqassa ba'dhum min ba'd, antara sesama manusia ini tak lepas, bagaimana di akhirat nanti? Inilah yang dikatakan Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, dia datang menghadap Allah salatnya banyak, wasiyamin puasanya banyak, wazakatin zakat infak wakaf sedekahnya banyak, tapi ternyata qad syatama haza, mencaci maki si fulan, wa akala mal haza, memakan harta si fulan, wa safaka dama haza, menumpahkan darah si fulan, wa qadhafa haza, menuduh si fulan, wa daraba haza, menempeleng si fulan. Dulu waktu berkuasa sombongnya, oh salah sikit tempeleng, salah sikit tempeleng, salah sikit tempeleng. Waktu itu keras lagi tangan. Sekarang memetik tasbih pun menggeletar. Sombong, minta maaf. Nanti di akhirat amal yang banyak tadi bagaimana? Ukhidat hasanatuhu, diambil solatnya, diambil puasanya, diambil zakatnya. Kalau yang kita zalimi itu empat rumah, rumah muka, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri. Tak saya takabur, insya Allah bisa kita tutup. Yang muka itu kita tutup dengan tarawih, yang belakang kita tutup dengan witir, yang kanan kita tutup dengan tahajud, yang kiri kita tutup dengan istighfar. Selesai. Kalau yang kita aniaya satu kota Pekanbaru 1.200.000 penduduk Pekanbaru 1.200.000, kalau yang dianiaya satu provinsi Riau 6,7 juta orang, kemana mau dimintakan maafnya ini? 6,7 juta orang Riau yang menghisap asap nih. Saya dapat postingan gambar semalam, hadirilah beramai-ramai ke Provinsi Riau, wisata asap 24 jam. Dari anak-anak sampai atuk-atuk menghisap asap ini. Ini kalau orang kafir yang membakar nih jelas dia masuk neraka jahanam. Tapi kalau orang Islam, duit dari membakar ini dibawanya ke Makkah haji dia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kemuliaan. Zaduka haram, karena uangmu uang haram. Inna Allah tayyibun, Allah maha suci. La yakbalu illa tayyiban, dia tidak menerima kecuali yang suci-suci. Memang tak semua yang membakar ni orang Islam, banyak orang kafir, tapi orang Islam banyak juga yang ikut. Lalu dengan duit haramnya itu dia sumbang ke masjid, dia pergi umrah, dia berangkat haji satu keluarga. Sabar Bapak Ibu, yang sakit pernapasan kena ini beberapa hari ini, sabar, amal dia akan pindah ke rekening Bapak Ibu. Tapi jangan gara-gara amalnya pindah lalu tak beramal lagi. Bapak tak solat duha, sudah pindah orang yang bakar tu ke saya Pak Ustaz. Dah, kita tetap beramal. Faniyat asanatuhu, amalnya habis. Amal yang setinggi bukit Uhud tadi habis. Walam yuqadha alaih, yang mengantri masih panjang. Lalu bagaimana? Ukhidhat khatayahum, diambil dosa mereka, dicampakkan ke dia. Diambil dosa mereka, dicampakkan ke dia. Diambil dosa mereka, dicampakkan ke dia. Summa turiha finnar, lalu dia dicampakkan. Di situ bukan dimasukkan. Kalau dimasukkan udkhila, tapi digunakan kata turiha. Turiha dicampakkan dengan keras. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena riba, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka kenapa? Karena tidak minta maaf. Oleh sebab itu kita yang masih ada sangkut paut dengan kawan, sahabat, tetangga, jangan minta maaf ke yang jauh-jauh. Ini hari raya yang pertama dikunjunginya gubernur, ke rumah gubernur udah, ke rumah bupati udah, ke rumah wali kota udah, ke rumah asisten udah, minta maaf ke istri belum? Yang dekat-dekat dulu, istri, anak, emak, adik, ini semua udah dikunjungi. Kalau dibuka daftar kunjungannya, semua udah dikunjungi. Hari pertama, hari kedua kebun binatang, semua binatang itu sudah dikunjunginya. Monyet itu pun heran, katanya kau tak percaya sama Charles Darwin, kenapa aku kau datangi duluan gitu. Oleh sebab itu maka yang dekat-dekat ini minta maaf. Masa saya minta maaf ke istri saya, Pak Ustaz? Saya kan kepala rumah tangga, kita duluan. Dia minta maaf ke kita, kita maafkan. Habis itu kita maafkan pula dia. Adapun musuh-musuh, maafkan. Karena tidak ada yang dapat memuliakan orang selain daripada maaf. Kau maafkan orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu bihi izzan, maka Allah menambah kemuliaanmu. Kemuliaan ditambah bukan dengan pencitraan. Kemuliaan ditambah bukan dengan aksesoris. Kemuliaan ditambah bukan dengan pakaian. Kemuliaan akan ditambah orang, ditambah Allah dengan memaafkan orang lain. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik-baik dari Allah, yang tak baik, yang silap, yang salah dari hamba Allah yang dhaif. Selama menyampaikan tausiah, selama berinteraksi, bergaul dengan bapa dan ibu, banyak silap salah, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, sudah berjanji mau datang, tak datang, berjanji mau tausiah, tak jadi, maka saya mohon maaf. Mudah-mudahan bapa ibu memberikan maaf insyaAllah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa.